bisyarti an yataqaddamahu ma al-masdariyah ad-darfiyah. Yang beramal dengan amalan ini, ya, dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah ad-darfiyah. Ma al-masdariyah ad-dharfiyah, nanti kita akan jelaskan maksudnya apa yang dimaksud dengan al-masdariyah ad-dharfiyah. Wahuwa fi'lun wahid. Wahuwa fi'lun wahid, yaitu dama, dama, ya, nahu la ashabuka madama zaidun mutaraddidun ilaika la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. Kalau diartikan, aku tidak akan berteman denganmu selama Zaid mutaraddidun ilaika, selama Zaid selalu datang kepadamu. Ya, kita artikan madama itu dengan selama. Bismillah. Kalau kita i'rab, kita i'rab dari la ashabuka. La nafiyah ashabuka fi'lun mudari'un marfu'un ditajarrudihi litajarrudihi anin nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره anta wal kaf ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ما مصدرية ظرفية دام فعل ماض فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد اسم دام مرفوع مطو رفعه الضمة الظاهرة على آخره. مطارد إذن خبر دام منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إليك حرف جر إلى حرف جر مبني على السكون والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مجرور بإلى. طيب ini إعرابnya. تقدير الكلام la ashabuka muddata dawamika muddata dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Ya, mutaraddidan ilaika. La ashabuka muddata dawami Zaidin mutaraddidan ilaika. Ini takdirul kalam. Kenapa ada takdirul kalam? Karena ma-nya adalah masdariyah. Ya, ma-nya masdariyah. Kalau masdariyah berarti apa yang setelahnya ditakwil masdar. Ya, seperti an masdariyah. Seperti an masdariyah. Baik. Nah, karena itu ma sumiyat masdariyatan ما سميت مصدرية satu li'annaha tu'awwil ma ba'daha tu'awwil bil masdar. وهو دوام. Yang kedua, لأنها طيب ما سميت مصدرية لأنها تؤول ما بيع بالمصدر وهو دوام وظرفية itu سميت ظرفية Afwan Ustadz, ashabuka failnya bukan wujuban anatem. Tadi ada yang tulis apa sih? Takdiruhu anta astagfirullahaladzim. Takdiruhu ana. Jazakallah khair Afwan. Taib. Takdiruhu ana. Wasumiyat darfiyatan. Linia batiha. Linia ba tiha anid darfi wahua al muddah ya al muddah baik Takdirul kalam la ashabuka muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Ya, ma ini dikatakan masdariyah dzarfiyah. Kenapa dikatakan masdariyah? Karena dia menjadikan yang setelahnya menjadi masdar. Ya, yaitu dama, fi'il dama menjadi dawam. Masdar dari dama. Dan dia sebagai pengganti dari mas pengganti dari dzaraf. Dia pengganti dari dzaraf yaitu muddata. Ya muddata itu selama. Dzaraf zaman, makanya muddata. Ya, kita takdirkan pada kalamnya la ashabuka madama zaitun madama zaidun mutaraddidan ilaik. Menjadi la ashabuka muddata. La ashabuka muddata. Dawami, ya muddata, dharaf, zaman, dawami, masdar, ya mudah ilaih. Ya, zaidin, dawami zaidin, zaidin, ya juga mudah ilaih. Ya, fi mahali rafa juga sebagai isim dawam. Mutarat didan, ya khabar dari dawam ilaika qala asharihu hafizahullahu ta'ala ma ya'mal hadzal amal bi syarti an tataqaddamahuma al masdariyah ad darfiyah yang beramal dengan amalan ini dengan syarat didahului oleh ma al-masdariyah al-darfiyah. Wahuwa fi'lun wahidun wahuwa dama. Satu fi'il yaitu dama. Ya berarti ini fi'il yang ke-13. Fi'il yang ke-13. Contohnya, la ashabuka madama zaidun mutaraddidan ilaika. Fama masdariyah darfiyah wadama fi'lun madin nasikhun tarfa'u isma tansibul khabar wa zaidun ismuha mutaraddidan khabaruha. Wasumiyat ma hadhihi masdariyatan li'annaha tu'awwil ma ba'daha bil masdar. Dinamakan ma masdariyah karena dia tu'awwil, dia mentakwilkan, yaitu menjadikan apa yang setelahnya menjadi masdar, yaitu dama menjadi ad-dawam. Wa dharfiyatan dinamakan ma dharfiyah liniyabati hani dharf karena dia menggantikan dharf yaitu al-muddah. Wa takdir fil misali sabik, contoh pada takdir kalam pada contoh sebelumnya, la ashabuka muddata dawami zaidin mutaraddidan ilaika. Wa misaluha fit tanzil, contohnya dalam Al-Qur'an, madum tu hayya fata ismuha wa hayya khabaruha wa takdir muddata dawami hayya. Muddata dawami hayya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.